Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata.